الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam ke-21 dari Syahrullahil Muharram 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 30 September 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa kembali bermajlis ilmu dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Namun sebelum kita memulai apa yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir, maka kepada para talabatul ilm, para santri kita yang baru datang, ana sampaikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan kalian di ma'had ini harus diluruskan niatnya. Jangan sampai keberadaan yang ada di ma'had ini menjadikan kalian orang-orang yang rugi dunia akhirat. Sudah tidak mendapatkan ijazah, sulit untuk mencari pekerjaan-pekerjaan duniawiyah ke depannya, ditambah lagi kalian tidak berkonsentrasi, tidak mengeluarkan segala al-mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga yang kalian dapatkan la dunia walal akhirah. Inilah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusranun mubin, kerugian yang nyata. Maka kepada para talabatul ilm, kepada para santri kita, muliakan keberadaan masjid Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ma'had ini, dengan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena dengan ilmu inilah kalian bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kalau dunia tidak kalian dapatkan, tidak bisa menjadi seorang yang memiliki jabatan yang tinggi pada perusahaan-perusahaan yang ada, dengan ilmu syar'i kalian akan mendapatkan lebih dari hanya sekedar jabatan. Yang kalian dapatkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian, maka manusia pun seluruhnya akan mencintai kalian. Begitu pula apabila kalian mendapatkan akhirah, maka dunia akan datang dengan keadaan yang hina di hadapan-hadapan kalian. Maka ikhlaskanlah dan manfaatkanlah waktu-waktu kalian, wahai para talabatul ilm, untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami pelajaran-pelajaran yang ada. Jangan sampai waktu itu terbuang begitu saja, tersia-siakan begitu saja, yang akhirnya kalian tidak mendapatkan keuntungan la dunia walal akhirah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan sebelum kita memulai pelajaran pada malam hari ini adalah khusus kepada para al-aulad. Kepada para aulad, janganlah menjadikan masjid ini sebagai arena bermain. Masjid Allah Subhanahu wa taala lahu hurmatuh, memiliki kemuliaan yang luar biasa. Ini rumah Allah. Kalian mungkin di rumah-rumah kalian, wahai para aulad, di rumah kalian menghambur-hamburkan mainan saja bisa dimarahi oleh abah dan ummi antum. Bagaimana rumah Allah tidak dimuliakan? Maka penting ditanamkan sejak dini kepada para aulad bahwasanya masjid Allah inilah hurmatuh, punya kemuliaan yang luar biasa yang harus diangkat derajatnya, kemuliaannya. Tidak bisa dijadikan sebagai arena bermain. Terlebih wal'iyadzubillah, sebahagian anak-anak kita, sebahagian al-aulad, masih bermain-main di dalam sholatnya, masih ketawa ketiwi, masih mengobrol, bercengkerama, bersenda gurau. Nabi SAW telah mentanbih hal ini. Kalau di umur 7 tahun, seorang anak itu sulit untuk diajak ke masjid, sulit untuk diperintahkan sholat, maka dipaksa, harus dilatih bagaimana dia bisa terbiasa dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan toleransi sampai dia berumur 10 tahun. Kalau sudah di usia 10 tahun dia masih demikian keadaannya, fadribu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pukullah dia dengan pukulan-pukulan yang mendidik, yang mentarbiyah anak tersebut bisa menjadi generasi penerus yang soleh, generasi penerus yang bisa memanfaatkan waktu-waktunya di atas kemuliaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kepada para syabab al-musyrifun, jazakumullahu khairan, diperhatikan keadaan al-aulad. Apabila kalian mendapati anak-anak ribut di dalam sholatnya terkhusus atau secara umum di dalam masjid, walaupun bukan berkaitan dengan keadaan sholat, apakah itu dalam menunggu waktu iqamah atau mungkin jauh sebelum waktu azan dikumandangkan, maka tegur. Al-i'tina bil akharin, kalian harus peduli kepada orang-orang lain, apalagi kepada adik-adik kalian, wahai para syabab. Karena dengan inilah kalian telah merealisasikan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, sehingga kalian tidak diam apabila kemungkaran terjadi di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah ya ra'akumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam membahas hadis yang ke-10 yang merupakan hadis yang ke-53 dari silsilah pertama Ahadithul Umdah dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendatangi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari Khandaq, persiapan untuk menghadapi peperangan Al-Khandaq. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisyin, maka Umar ibn al-Khattab benar-benar mencela, mencaci maki, menghardik, menjatuhkan harga diri kuffar Quraisy di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan seperti apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir. Mereka telah melalaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dari salatul asr sehingga mereka pantas untuk dihinakan. Wa qala ya Rasulullah, maka Umar ibn al-Khattab mengatakan, ya Rasulullah, makittu usalli al-asr hatta kadat asy-syamsu taghrub. Aku belum mengerjakan salat asar ya Rasulullah, sampai-sampai matahari ini sebentar lagi akan terbenam. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, wallahi ma sallaituha, demi Allah wahai Umar, ma sallaituha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pun belum mendirikan salat asar tersebut. Ala faqumna ila Buthan, maka kami berangkat. Qala disebutkan oleh sebagian para syurahul hadis, qala di sini kembali kepada Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Faqumna ila Buthan, maka kami pun berangkat menuju Buthan. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah menyebutkan Buthanu wa huwa wadin bil madinati yajtami'u fihi al-ma. Al-Buthan adalah sebuah lembah yang berada di kota Al-Madinah, yang di dalam lembah tersebut terkumpul air yang bisa dimanfaatkan untuk berwudu, yang bisa dimanfaatkan untuk bersuci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan dhamir yang disebutkan oleh para syurahul hadis kembali kepada Jabir ibnu Abdullah dalam lafadz qala menunjukkan bahwasanya bukan seorang Umar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang belum mengerjakan salatul asr, bahkan yang menjadi perawi hadis ini yaitu Jabir ibnu Abdullah pun belum mengerjakan salatul asr. Begitu juga keadaan para sahabat yang lainnya yang masih belum dapat mengerjakan salatul asr karena terlalaikan. Dan pada pertemuan yang terakhir telah kita jelaskan khilaf, perselisihan di kalangan para ulama, bagaimana mereka berpendapat. Ada yang memiliki qaul, ucapan bahwa Nabi SAW belum mengerjakan salatul asr padahal posisi matahari sudah akan terbenam dikarenakan beliau lupa. Disebutkan riwayat al-Imam Ahmad oleh sebahagian syurahul hadis yang Nabi SAW mengerjakan salat maghrib bersama jamaah-jamaah beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ardhahum. Kemudian setelah salam beliau berbalik ke arah makmumin dan bertanya kepada mereka, para makmum, apakah di antara kalian ada yang mengetahui aku belum mengerjakan salatul asr? Maka mereka semua sepakat mengatakan bahwa engkau belum mengerjakan salatul asr ya Rasulullah. Akhirnya beliau mengerjakan salatul asr dan diulangi salatul maghrib yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Adapun ucapan yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengerjakan salatul asr bukan karena lupa. Dan inilah pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat mendekati adillah, burhan, dalil-dalil yang ada dan datang dalam riwayat-riwayat ini. Alasannya kenapa Nabi SAW belum mengerjakan salatul asr sementara matahari sudah akan terbenam adalah karena beliau terlalaikan. Sebagaimana Umar ibn al-Khattab, sebagaimana Jabir ibn Abdullah terlalaikan dari salatul asr tersebut karena Yaumul Khandaq, yaitu persiapan untuk menghadapi musyrikin kufar Quraisy dalam Ghazwatul Khandaq. Wallahi ma sallaituha faqumna ila Buthan fatawadda'a lis-shalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sampai ke lembah yang berisi air tadi, beliau alaihi salatu wasallam berwudu, bersuci untuk mengerjakan salat al-Asr dan al-Maghrib. Wa tawadda'na laha, dan kami pun mengambil air wudu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla al-Asr ba'dama gharabat asy-syamsu, maka mereka semua mengerjakan salat Asr secara berjamaah setelah matahari terbenam. Thumma shalla ba'daha al-maghrib, setelah salat asar didirikan kemudian mereka mengerjakan salat maghrib pun secara berjamaah. Di antara tambahan faedah dari hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara untuk mengganti salat yang kita tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan segala macam problem yang akan terjadi di tengah-tengah umat muslimin. Sehingga apabila kita akan atau telah akan mendapati permasalahan atau telah mendapati permasalahan, solusinya, jalan keluarnya adalah apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu mencari solusi yang lain karena beliau alaihi salatu wasallam telah mengajarkan bagaimana tata cara untuk kita menyelesaikan atau keluar dari permasalahan yang ada. Dan di antara permasalahan tersebut adalah ketika seseorang tertinggal atau terlalaikan dari melaksanakan sholat al-faridah, sholat wajibnya. Sholat al-asr adalah sholat yang wajib yang harus didirikan kapanpun seorang telah mendapati waktu asr tersebut. Maka Nabi SAW dalam kisah ini, beliau sampai meninggalkan sholatul asr karena terlalaikan tadi dari persiapan peperangan Al-Khandaq. Maka Nabi SAW mengajarkan bagaimana caranya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya apabila hal ini terjadi. Maka Nabi SAW berangkat menuju sebuah lembah yang berisi air untuk berwudu. Ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Bagaimana al-wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Tanpa berwudu, seorang tidak akan bisa diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini telah lalu pembahasannya yang berkaitan dengan kitab At-Taharah. Fatawadda'a lis-shalah wa tawadda'na laha. Faedah yang kedua bisa diambil dari lafaz ini, bagaimana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki ihtiram kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan Nabi alaihi salatu wasallam oleh sahabat-sahabat beliau. Dari sisi mana? Tawadda'a lis-shalah wa tawadda'na laha. Nabi alaihi salatu wasallam dipersilahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian setelah mereka semua menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menyelesaikan wudunya, menyelesaikan bersucinya, selesai dari hajat beliau alaihi salatu wasallam, barulah mereka tawaddana laha. Kami pun berwudu untuk mengerjakan salat tersebut. Karena mereka memang orang-orang yang terpilih. Para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang-orang sembarangan. Bukanlah orang-orang biasa. Sabiqunal awwaluna was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang terpilih. Maka ketika mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, memiliki adab budi pekerti yang luar biasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendahulukan orang yang memiliki kemuliaan, dalam hal ini mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan berwudu. Fasalla al-asra ba'dama gharabati syamsu. Ini faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Bagaimana apabila seorang telah meninggalkan, telah melalaikan salat al-asr sementara matahari telah terbenam. Apa yang harus dia kerjakan? Apakah dia mengerjakan salat maghrib terlebih dahulu karena waktu maghrib telah masuk, ataukah dia mengerjakan sholatul asr yang terlalaikan tadi? Maka jawabannya telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seseorang yang melalaikan, meninggalkan sholatul asr sementara waktu untuk mendirikan sholatul asr tersebut, yang mana ketika seseorang mengerjakan sholat asr pada waktunya, ini dinamakan dengan al-ada, dinamakan dengan al-ada, menunaikan kewajiban. Tapi apabila sudah keluar waktu al-asr, kita ambil contoh dari riwayat ini, sementara dia belum mengerjakan sholat asr tadi, selesai sudah. Maka ketika dia mengerjakan sholatul asr di luar waktu asr, ini dinamakan dengan al-qadha di dalam Islam. Jadi di sana ada dua keadaan. Ada al-ada, menunaikan kewajiban tepat pada waktunya, subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, asar pada waktunya, ini al-isya pada waktunya. Lima waktu semuanya tepat pada waktunya. Ini namanya al-ada. Ada us-salawat al-mafrudah. Dia menunaikan pada saat waktunya telah masuk. Dari al-fajr sampai al-isya. Tapi kalau ada salah satu waktu tersebut terlewatkan dari dia, dan dia mengerjakan, contohnya di sini, salat asar di luar waktu asar, ini namanya adalah al-qadha, mengganti, bukan menunaikan. Jadi keberadaan seorang muslim dalam salat-salat yang wajib itu ada dua, imma dia menunaikan atau dia mengganti. Keutamaan jelas akan ada pada mereka, orang-orang yang tepat pada waktunya. Bahkan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalul Islam, Islam yang paling mulia, ajaran Islam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Tapi satu dua hajat, satu dua kebutuhan yang bisa menjadikan dia terlalaikan dari sholat-sholat tersebut, menjadikan dia harus mengqadha, dia harus mengganti dan mendirikan sholat yang telah dia lewatkan tadi. Sebagaimana Nabi SAW mengerjakan al-asr pada waktu tersebut dengan al-qadha, bukanlah al-ada. Fasalal asr ba'dama gharabati syams. Maka ketika seorang belum mengerjakan salatul asr sementara matahari telah terbenam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan salatul asr terlebih dahulu yang harus dikerjakan. Salatul asr terlebih dahulu yang harus dikerjakan walaupun waktu maghrib telah masuk. Maka faedah yang bisa kita ambil dari lafaz ini adalah wujubu tartib qada'il fawaid. Wujubu tertibi qada'il fawaid, wajibnya seorang melakukan tertib, berurutan. Karena sholat-sholat ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari al-fajr sampai al-isya. Ketetapannya sudah ada, ketentuannya sudah ada, waktu-waktunya pun sudah tercatat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam as-sunnah. Maka tidak bisa yang namanya maghrib didahulukan daripada al-asr, tidak bisa al-isya didahulukan daripada al-maghrib, lah. Salat itu sudah jelas. Al-fajr, setelahnya al-zuhur, setelahnya al-asr, setelahnya al-maghrib, setelahnya al-isya. Kapanpun dia kerjakan, dalam kondisi apapun dia kerjakan, apakah itu al-ada ataukah al-qadha, maka dia harus mengerjakan sesuai dengan tertibnya, sesuai dengan urutan-urutannya. Kalau dia tertinggal salat zuhur, sementara waktu asar telah masuk, ya zuhur duluan dia kerjakan. Walaupun dia telah ada di waktu asar, dan begitulah sholat-sholat yang lainnya. Maka harus adanya at-tartib, urutan antara satu sholat ke sholat yang lainnya. Thumma sholla ba'daha al-maghrib. Hal ini yang menunjukkan tegasnya Nabi SAW dalam mengerjakan dan memberikan solusi dari permasalahan ini. Setelah beliau mengerjakan sholatul asar, thumma, kemudian at-tartib. Thumma adalah salah satu alfaz yang menunjukkan at-tartib. Shalla ba'daha al-maghrib. Kemudian setelah beliau mengerjakan, selesai mengerjakan ba'daha, ha di sini kembali kepada salatul asr. Setelah beliau mengerjakan salat al-asr, beliau melanjutkan karena sudah di waktu maghrib, melanjutkan salatul maghrib secara berjamaah dengan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardahum. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah dari faedah yang berkaitan dengan hal ini, yaitu wajibnya seorang melakukan at-tartib, urutan-urutan dalam sholat wajibnya. Kata beliau, wa taqdimul fa'itati alal hadirati illa fi arba'i masail. Kita wajib mendahulukan sholat yang tertinggal sebelum melakukan sholat hadirah. Kalau di sini kita bisa ambil bahasa yang lebih mudah, sholat asr yang terlambat dikerjakan oleh Nabi SAW disebut dalam bahasa Arab dengan al-fa'itah. Al-fa'itah artinya sholat yang telah tertinggal, sholat yang belum didirikan pada waktunya, sementara waktunya telah habis. Syabab. Inilah al-fa'itah, yaitu al-asr. Taqdimul fa'itah, al-asr lebih didahulukan, walaupun sudah masuk waktu maghrib. Al-hadirah, salatul hadirah, dalam riwayat ini namanya salat maghrib. Jadi asr didahulukan walaupun telah masuk waktu al-maghrib. Illa fi arba'i masail, kata beliau. Kecuali pada empat keadaan. Kecuali pada empat keadaan. Artinya apa? Artinya berurutannya, seorang mengerjakan salat-salat yang tertinggal, itu wajib. Ketika belum mengerjakan zuhur, sudah masuk asar, ya wajib zuhur dulu dikerjakan sebelum asar. Ketika sudah masuk maghrib, belum mengerjakan asar, ya wajib asar dulu, walaupun telah hilang waktunya. Kecuali pada empat keadaan. Yang sholat al-hadirah, sholat yang tepat pada waktunya, ada pada waktunya tersebut, itulah yang didahulukan. Artinya hal dari empat perkara ini yang akan disebutkan, tidak adanya tertib. Bisa jadi maghrib dulu baru asar. Bisa jadi isya dulu baru maghrib. bisa jadi asar dulu baru zuhur. Ini bisa terjadi, bisa kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'idi. Empat keadaan. Yang pertama kata beliau, idza khasyya. Keadaan yang pertama, idza khasyya khuruju waqtil hadirah. Keadaan yang pertama yang mungkin tidak adanya tertib, tidak adanya urutan antara satu salat dengan salat yang lainnya, idza khasyya, apabila dia khawatir khuruju waqtil hadirah. Habisnya waktu yang dia berada di dalamnya. Habisnya waktu sholat al-hadirah. Contoh. Dia belum mengerjakan sholatul asr. Sampai jam 7 lewat 10 menit. 5 menit lagi azan isya. Berarti asar belum dikerjakan, maghrib belum dikerjakan. Saking sibuknya. Mungkin kalau seorang dokter, dia sedang menjalani operasi. Yang harus dikerjakan dari asar sampai mau masuk waktu isya. Seperti ini. 5 menit lagi waktu isya. Azan berkumandang insyaallah. Sementara dia belum mengerjakan sholatul asr. Pun belum mengerjakan sholatul maghrib. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau dia mengerjakan sholatul asr sekarang, maka nanti maghribnya pun tertinggal. Waktunya sudah habis. Belum dia berwudunya, belum dia menunaikan hajatnya, belum ini, belum itu. Sudah habis waktu maghrib. Jadi dua dosanya. Asar belum dikerjakan, maghrib belum dikerjakan, nanti masuk waktu isya. Kalau keadaan seperti ini, kata Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi, idza khasyya khuruju waqtil hadirah, kalau dia khawatir waktu maghrib ini sudah mau habis, ya sudah, dia kerjakan maghrib dulu. Tinggal 5 menit maghrib. Kerjakan maghrib dulu, karena waktunya akan habis. Setelah selesai dari sholat maghrib, mungkin sudah azan isya. Setelah itu baru dia mengerjakan sholatul asr. Ini keadaan yang pertama. Ini keadaan yang mendapatkan uzur syar'i. Karena bagaimanapun keadaan kita, apabila kita akan mengerjakan sholat-sholat wajib, harus pada waktunya. Ini syarat mutlak. Tidak boleh kita bermudah-mudahan. Pada sholat subuh misalkan, jam 5 kurang 15 atau 5 kurang 10 menit. Kemudian kita mengetahui matahari terbit sekitar jam 6. Berarti ada waktu kurang lebih 1 jam untuk melaksanakan sholat al-fajr. Maka kita bersantai-santai. Tidak menghadiri jamaah di masjid. Tidak juga sudah 5:30 kita mengerjakan. Nantilah jam 6 kurang 5 menit. Ternyata ketika dia jam 6 kurang 5 menit akan masuk ke dalam kamar mandi menunaikan hajatnya. Mengharuskan dia lama sampai 15 menit di kamar mandi. Berarti menunjukkan dia seorang yang kaslan, dia seorang yang mufarrid. Kurang dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia harus mengerjakan salat al-fajr di luar waktunya setelah matahari terbit, setelah jam 6. Ini tidak dibenarkan. Karena yang namanya salat wajib dikerjakan harus pada waktunya. Al-fajr tepat pada waktunya. Sudah disediakan. Begitu pula az-zuhur tepat pada waktunya, sudah disediakan. 2 jam, 3 jam. Silakan kalian mengerjakan salat di waktu-waktu tersebut. Al-asr demikian, al-maghrib demikian. Kalau kita mau menelaah, waktu al-maghrib itu adalah waktu yang paling pendek untuk kita mengerjakan sholat. Oleh karenanya, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan yang ternukil dari Nabi alaihi salatu wasallam, pada saat beliau mengerjakan sholat maghrib, jarang beliau memanjangkan bacaan. Ketika beliau menjadi imam sholat maghrib, jarang beliau memanjangkan, mentamdid bacaan-bacaan sholatnya. Karena apa? Waktu maghrib paling singkat. Ketika rona-rona merah sudah hilang, habis waktu maghrib. Walaupun menurut kalender Kementerian Agama, waktu maghrib selesai di 7.15 atau 7.16. Sementara kasat mata kita melihat langit ini sudah gelap jam 7 tepat. 7.00 sudah tepat, 19.00 sudah gelap. Hilang rona-rona merahnya. Mana mau dijadikan acuan, sabda Nabi atau ketetapan Kementerian Agama? Ya sabda Nabi. Artinya apa? Kalaupun kita mau mengumandangkan azan jam 7, jam 19.00 sah. Akan tetapi khawatir fitnah. Karena Kementerian Agama sudah menetapkan dan menyebarkan keputusan-keputusan mereka ke seluruh masjid yang ada. Maka kita ikuti pemerintah selama tidak ada hal yang memudaratkan. Maka ketika sholat maghrib belum dia kerjakan, sementara sudah masuk waktu isya. haruslah dia cepat-cepat, bersegera sebelum masuknya waktu isya tersebut untuk mengerjakan sholat al-maghrib. Ini keadaan yang pertama yang harus dia lakukan. Dan di dalam waktu sholat ini ada khusus pembahasannya, ada waktu mudayyak, ada waktu yang muwassa, ada waktu yang sempit, ada waktu yang longgar. Waktu yang longgar maksudnya apa? Waktu ketika mungkin sholat zuhur dari azan jam 12 lewat 10 menit. Dia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan, mendirikan, mengada, menunaikan kewajibannya untuk sholat zuhur dari jam 12 lewat 10 menit sampai jam 3.15 misalkan masuk waktu al-asr. Silakan. Mau jam 2, mau setengah 3, mau 3 kurang seperempat, mau jam 3 pas, silakan. Ini namanya waktu muwassa. Dia diberi kelonggaran. Tapi kalau dia sudah berada di posisi jam 3.10 menit, 5 menit lagi azan, ini masuk kepada waktu mudayyak, waktu yang sempit. Mau tidak mau dia harus mengerjakan sholat zuhur pada waktu tersebut. Begitu juga tadi yang kita contohkan, dia belum mengerjakan maghrib, kemudian belum mengerjakan al-asr, maghrib pun belum, sementara waktu maghrib sudah mau habis. Maka yang harus dia dahulukan, maghrib dulu selesaikan. Tunaikan maghrib dulu, kemudian dia mengqadha sholat al-asr. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, au fawatil jama'ah wa tudriku biraq'ati biraq'atin 'ala sahih. Yang kedua, fawatul jama'ah, ketika dia telah tertinggal dari sholat jama'ah. Wa tudrak biraq'atin 'ala sahih, dan sholat jama'ah itu bisa dia dapati pada rakaat pertama. Rakaat pertama dia masuk, berarti dia telah sempurna jama'ahnya. Telah sempurna rokaatnya bersama al-imam. Fawatul jamaah artinya ketika dia terlambat masuk ke dalam sholat, terlambat masuk ke dalam al-jamaah, masbuk. Dia adalah seorang yang belum mengerjakan sholat al-asr. Masuk waktu maghrib sudah, dia melakukan perjalanan ke masjid Darul Ilmi. Di masjid Darul Ilmi ternyata dia dapati imam sedang membaca surah Al-Fatihah dari rakaat pertama salat maghrib. Dia dapati ini imam. Ketika dia telah berwudu ke kamar mandi dan yang seterusnya, ternyata imam sudah masuk kepada rakaat kedua. Ini namanya fawatul jamaah. Terlambat sudah dia menjadi seorang yang masbuk. Dia masuk kepada rakaat kedua, mana yang dia kerjakan, maghrib atau al-asr? Pendapat Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi, yang dia kerjakan adalah salatul maghrib. Karena dia terlambat masuk ke dalam jamaah maghrib. Jadi maghrib dulu dia ikuti bersama imam, sampai dia menyempurnakan rokaatnya. Dia tambah dengan satu rokaat, karena dia ketinggalan satu rokaat. Dia salam, kemudian dia laksanakan salat al-asr. Maka keadaan kedua adalah ketika dia ketinggalan jamaah. Ketika dia masbuk, ketika dia terlambat. Al-Asr belum dia kerjakan. Al-Maghrib sedang dikerjakan oleh jamaah Masjid Darul Ilmi. Maka dia ikuti Al-Maghrib bersama jamaah salat, kemudian dia mengerjakan salat Al-Asr setelahnya. Ini khilaf tentunya di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya ketika imam memiliki niat maghrib, dia bisa untuk mengerjakan salatul asr. Karena perbedaan niat antara imam dengan makmum diperbolehkan. Bahkan terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang terlambat ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah Nabi alaihi wasallam sudah selesai salat. Beliau imamnya sudah selesai. Datang orang baru mau melaksanakan salat maghrib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tasjih, motivasi kepada sahabat-sahabat beliau. Siapa salah satu di antara kalian yang ingin bersedekah? Apa maksudnya? Dia kerjakan sholat sunnah, dan makmum yang terlambat tadi mengerjakan niat sholat wajib al-maghrib. Maka perbedaan niat antara imam dengan makmum adalah perkara yang warid di dalam syariat Nabi SAW. Khilaf. Akan tapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekh As-Sa'di alaihi rahmatullah adalah ketika dia terlambat dalam mengerjakan sholat, sementara sholat asar belum dia tunaikan, ya sudah, dia kerjakan dulu sholat maghrib bersama imam, kemudian dia mengqadha sholat al-asr. Ini pendapat yang di sisi, pendapat yang ada di sisi al-imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi. Keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, disebutkan keadaan ketiga, yang dikecualikan dalam perkara ini, yang adam wujubi tertib, dia tidak diwajibkan untuk berurutan antara sholat yang telah dia tinggalkan dan sholat yang akan dia kerjakan. Wa idza unsiha hatta shallal lati taliha, ketika dia terlupakan, dia lupa belum mengerjakan sholatul asr, azan maghrib, dia pergi ke masjid dan menunaikan jamaah sholat maghrib, menunaikan sholat berjamaah bersama jamaah sholat maghrib, maka dia tidak ingat sama sekali sampai salam bersama imam, assalamualaikum, assalamualaikum, baru dia ingat, oh, ternyata saya belum sholat asr. Maka dia tidak perlu mengulang sholat maghribnya dan langsung mengqadha sholatul asr, kalau dia mengingatnya setelah selesai dari sholat maghrib tersebut, setelah sempurna. Gimana kalau dia ingatnya di tengah-tengah sholat? Disebutkan oleh beliau, wa amma lau dzakara fi nafsi shalah, kalau dia ingatnya di pertengahan sholat, rakaat kedua, rakaat ketiga, atau mungkin sedang tahiyat akhir, tasyahud akhir, sudah mau salam bersama imam, ternyata ingat, oh iya tadi saya belum sholatul asr. Maka kata beliau, fayaqta'uha, dia batalkan sholatnya. Dia batalkan maghrib tersebut, walaupun tadi tinggal salam, satu menit lagi salam, tinggalkan. Dia batalkan sholatnya, illa idza kana fi jama'atin, kecuali dia dalam keadaan sholat berjamaah. Kalau dia sholat berjamaah, sudah tinggal sedikit lagi salam, maka dia lanjutkan pendapat Asy-Syaikh As-Sa'idi. Dia lanjutkan, kemudian dia salam bersama imam, setelah itu mengqadha sholat al-asr yang belum dia kerjakan. Tapi kalau dia sholat bersendiri, misalkan seorang ummahat atau seorang nisa, talibat, maka mereka membatalkan sholat tersebut ketika di rakaat kedua atau mungkin akan mendekati salam, ingat belum sholat asar, dia batalkan dan dia ulangi dari awal dengan niat mendirikan atau mengqadha sholat al-asar, mengganti sholat asar yang telah dia tinggalkan. Ini keadaan yang ketiga, tidak perlu adanya at-tartib, tidak perlu adanya urutan antara sholat yang tertinggal dengan sholat yang telah masuk dari waktu sholat tersebut. Keadaan yang keempat, yang terakhir, kata beliau, idza kana jahilan, kalau dia orang yang tidak tahu, biwujubi taqdim, dia tidak tahu tentang wajibnya sholat asar didahulukan. Artinya, dia belum mengerjakan sholat asar, kemudian dia mendapati jamaah maghrib, dan dia kerjakan sholat maghrib. Kenapa? Karena dia tidak tahu, harusnya mengerjakan asar dulu, baru maghrib. Karena ketidaktahuannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami apabila kami salah ataupun kami lupa. Dan dia masuk kepada kesalahan yang didasari dengan kejahilan, ketidaktahuan yang dia miliki. Maka kondisi orang yang keempat ini, atau keadaan yang keempat, idza kana jahilan biwujubi taqdim fayu'dzar, kata beliau. Maka seorang ini akan diberi uzur oleh syariat Islam. Dia tidak mengetahui, dia jahil tentang hukum suatu permasalahan yang harusnya dia kedepankan sholat asar, dia dahulukan al-qadha li sholatil asar, dia dahulukan mengganti sholat asar sebelum maghribnya, tapi karena dia jahil, maka hal itu diberikan uzur, dan silahkan dia mengerjakan sholat asar setelah al-maghrib. Wallahu a'lam bissawab. Ini empat keadaan yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi sebagai keadaan yang dikecualikan adamu at-tartib, tidak berurutannya antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Seperti yang telah saya isyaratkan tadi, permasalahan ini khilaf di kalangan para fuqaha, dan inilah yang dijadikan pendapat dan dikuatkan, dirajihkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi. Dan dalam permasalahan-permasalahan fikih yang harus antum ambil kaidahnya adalah, pasti ada di sana permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita tidak ingin melihat perselisihan dalam permasalahan fikih, maka janganlah kita membahas ilmu fikih. Karena fikih ini tempatnya khilaf, perselisihan pendapat, silang pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang wajib bagi kita adalah mengikuti pendapat ulama yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka berpendapat dan pendapatnya benar, mereka sebagai seorang mujtahid mendapatkan dua pahala. Dan apabila mereka berpendapat dengan pendapat yang ternyata salah, mereka tetap mendapatkan pahala, walaupun hanya satu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukanlah mereka orang yang mendapatkan dosa. Ini yang bisa kita bahas pada hadis yang ke-10 yang insyaallah taala kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kita akan memasuki bab yang baru karena alhamdulillah kita telah selesai dari Kitabul Mawaqit atau Babul Mawaqit. Kita akan masuk kepada bab Fadlil Jamaah wa Wujubiha, keutamaan salat berjamaah dan kewajiban-kewajiban salat berjamaah tersebut. Nanti akan kita bahas apakah wajib bagi seorang muslimah, apakah wajib hanya bagi laki-laki dan yang seterusnya. Insyaallah taala akan datang pembahasannya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Afwan, jika salat berjamaah makmum satu laki-laki, dua ibu-ibu, posisi imam bagaimana? Dan jika jamaahnya hanya ibu-ibu, posisi imam juga di mana? Posisi perempuan muslimat ketika salat adalah di belakang dan ini adalah shaf yang paling utama untuk mereka. Kondisinya imam tidak akan bisa sejajar dengan muslimat atau jamaah wanita, maka posisinya di belakang, jauh di belakang. Mau di sebelah kanannya, mau di sebelah kirinya, belakang kanan, belakang kiri, maka dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila sholat duhur tertinggal dalam keadaan kaum muslimin sedang mau mendirikan sholat asar berjamaah, yang mana didahulukan sholat duhur dulu atau sholat berjamaah? Ini yang telah kita bahas tadi pembahasannya. Silakan kembali kepada pembahasan yang telah lewat. Apakah orang yang mendapati barang temuan tidak apa-apa diambil? Al-luqatah di dalam Islam terbagi menjadi dua. Apakah al-luqatah tersebut berharga ataukah tidak? Kalau tidak berharga, termasuk hal-hal yang remeh di mata manusia, maka silahkan diambil, dimanfaatkan silahkan, atau mungkin mau ditukar dengan sejumlah nominal, kemudian nominalnya disedekahkan atas nama orang tersebut, maka itu pun tidak mengapa. Akan tetapi jika termasuk barang-barang berharga yang ditemukan, yang menjadi barang temuan atau luqatah, maka telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diumumkan terlebih dahulu. Terserah pengumuman di mana, di masjid, di luar masjid, selain di masjid tentunya, di luar masjid, di media-media yang sekarang media sosial luar biasa luasnya, silahkan diumumkan selama satu tahun. Apabila satu tahun tidak ada yang mengaku barang temuan tersebut, luqatah tersebut, maka silahkan dimanfaatkan. Apakah orang yang kehilangan barang tersebut mendapatkan amal jariah karena telah dipakai oleh orang yang mendapati? Tergantung, apabila yang mendapatinya meninfakkan atas nama dia, maka dia akan mendapatkan bahagian dari pahala sedekah tersebut. Apabila orang yang mendapati tidak meniatkan untuk dia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana sekolah di sekolah formal. Ana mau tanya, mana yang lebih afdal, mendirikan jamaah bersama teman ana di masjid atau ikut jamaah di musholla sekolah ana? Perlu diketahui, ana pulang sekolah jam 12.25, yang di mana ana tidak mendapati jamaah di masjid. Sekolah formal ini sekian banyak kemudaratan di dalamnya, ya akhi. Ada ikhtilat di sana. Ada yang dipelajari tentang permasalahan-permasalahan demokrasi mungkin. Penyelisihan syariat Islam sangat banyak di sekolah formal. Maka nasihat pertama sebelum saya jawab pertanyaan antum adalah berpikir ulang apabila ada kesempatan untuk mendalami ilmu agama di ma'ahad-ma'ahad Ahlus Sunnah, dalamilah ilmu agama. Karena itu yang akan membawa manfaat bagi antum dan orang tua antum kelak di akhirah. Ada pun pertanyaan yang antum ajukan yang berkaitan dengan mendirikan sholat jamaah ketika masuk waktu adzuhur, karena di sini disebutkan jam 12.25. Kalau mengerjakan sholat tersebut di musholla sekolah, yang biasanya mungkin musholla sekolah itu tidak dipakai sholat lima waktu, ya mungkin hanya sampai asar atau sampai maghrib kegiatannya, isya kegiatannya, maka tidak dipakai, apalagi sholat al-fajr. Maka yang demikian lebih baik diundur sampai bisa mendapati masjid Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid yang didirikan di dalamnya salat berjamaah lima waktu, dan berjamaahlah bersama teman yang antum miliki seperti yang ada di pertanyaan. Itu lebih afdal daripada mengerjakan di musalla. Kalaupun mengerjakan di musalla, maka silahkan, tidak ada yang bisa melarang. Akan tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, maka kerjakanlah salat di masjid yang di dalamnya terdapat salat lima waktu yang didirikan. Tapi tetap nasihat ana kepada antum, ya akhi, tinggalkanlah kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, karena kemaksiatan akan menghalangi antum dari ilmu-ilmu syar'i. Ada pertanyaan terakhir mungkin yang saya berdoa dengan sangat, semoga pertanyaan ini bukan dari santri kita. Tolong nasihati kami yang masih pacaran, dan bagaimana cara untuk melupakannya. Allahul Musta'an. Semoga Allah merahmati anda. Amin wa iyyak. Keharaman yang sudah sangat jelas. Pacaran, berhubungan dengan lawan jenis, bukan dari ajaran Islam. Ini adalah susupan virus mereka, orang-orang kafir yang membenci kaum muslimin. Karena mereka bingung bagaimana kaum muslimin ini bisa terpecah belah, bagaimana kekuatan kaum muslimin ini bisa melemah. Maka disisipkanlah perkara-perkara yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat dari saya kepada antum ya akhi yang masih memiliki hubungan lawan jenis, tinggalkan. Tinggalkan jauh-jauh. Dan ditanya juga bagaimana cara untuk melupakannya. Cara untuk melupakannya adalah ingat banyak-banyak siksaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi seorang yang menyentuh lawan jenisnya, bukan mahramnya, hanya pada telapak tangan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Secara makna hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang memegang telapak tangan lawan jenisnya, bukan mahramnya, sesuatu azab yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, yaitu ditusuknya besi panas di atas kepala dia, itu jauh lebih mending dibandingkan dia menyentuh telapak tangan yang bukan mahramnya. Ini azab yang paling ringan, belum lagi mendapatkan azab-azab dan siksaan-siksaan yang lain. Yang semoga hati antum terbuka dengan azab ini, tidak ada seorang muslim yang ingin mendapatkan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah siksaan dari Allah Azza wa Jal, dan perbanyaklah bergaul dengan teman-teman yang soleh. Perbanyak amalan-amalan ketaatan, perbanyak salat-salat berjamaah di masjid, perbanyak amalan-amalan ketaatan, qiraatul Quran, bersedekah, birrul walidain, silaturrahim, dan yang lainnya dari amalan-amalan soleh, berpuasa mungkin bagi antum yang mampu, masih syabab kondisinya, masih mampu untuk berpuasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, dan seterusnya. Maka inilah cara untuk melupakan apa yang antum miliki dari hubungan dengan lawan jenis tersebut. Jangan jadikan syaitan tempat untuk bisa menjadikan antum teman yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah bersama-sama dengan syaitan. Karena syaitan cerdas, dia tidak ingin menjadi seorang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seorang diri. Dia akan mencari teman. Nah, model-model seperti antum inilah yang akan ditarik terus oleh syaitan biar bisa menemani dia nanti di neraka wal iyad billah. Maka jauhkanlah syubhat-syubhat syaitan, perbanyaklah amalan-amalan ketaatan, segera akhiri hubungan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan tersebut. Jangan jadikan apa yang telah Allah Azza wa Jalla haramkan menjadi sesuatu yang ringan di mata antum, sehingga itu akan menjauhkan antum dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana syaitan telah terjauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.